kamu mendua dengan temanku. Di depan kedua mata salah dosaku, yang selalu ku puja, yang selalu ku manja, yang selalu selalu ku manja, yang selalu